Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah MT ST Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas amalan hati, perbuatan hati yang dia termasuk kategori dosa besar. Ya, dan ini ada beberapa jenisnya atau beberapa macamnya, dan yang sudah kita sebutkan dan sudah kita bahas pada pekan yang lalu yaitu al-kibr, yakni merasa sombong ya di hadapan manusia dan menolak kebenaran. Jadi al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas, ya, merasa sombong itu adalah batarul haq, yakni menolak kebenaran, dan wa ghamtun nas, ya, merendahkan manusia. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan dengan bab yang berikutnya, yaitu bab dzikrul ujub, bab tentang ujub. Ya, merasa berbangga diri, merasa bangga dengan amalan yang telah dia lakukan. Dan sebagaimana biasa, Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan permasalahan ujub ini. Yang pertama, Syekh berkata, wa qaulullahi ta'ala walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun. Ya, ini adalah sebuah ayat dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-27. Surat Al-Ma'arij ayat ke-27. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun. Dan orang-orang yang senantiasa takut kepada azab Rabb-nya. Ya. Ini adalah sifat. Jadi dalam surat Al-Ma'arij mulai ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat daripada manusia. Di ayat ke-19 Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Mereka itu berkeluh kesah. Ya, demikianlah manusia, sering berkeluh kesah. "Idza massahu syarru jazu'a." Kalau ditimpa kesusahan, dia mengeluh. Ya, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manua, kalau ditimpa atau mendapatkan kebaikan maka dia kikir, bakhil, ya, tidak mau berbagi. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yakni orang-orang yang mereka senantiasa terus-menerus mengerjakan salat mereka. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, orang-orang yang di dalam harta-harta mereka mereka sisihkan, ya, bagian tertentu. Lisaili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Jadi orang-orang yang menyisihkan harta mereka dan kemudian ini diberikan kepada orang-orang, baik itu orang-orang yang meminta-minta maupun yang tidak. Ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan, mempercayai hari pembalasan. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Ini ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid, ya. Dan orang-orang yang takut kepada azab Rabb-nya. Ya. Mereka takut dari azab Allah. Mereka tidak merasa aman dari azab Allah Azza wa Jal. Ya. Mereka tidak merasa bahwa amalan soleh yang telah mereka lakukan akan menghalangi mereka dari azab Allah. Jangan sampai ini terjadi, ya. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ma'arij, mereka orang-orang yang apa? Mengerjakan sholat terus-menerus, ya, senantiasa menjaga sholatnya. Orang yang sering bersedekah, ya, orang yang mengimani hari pembalasan. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal saleh, namun mereka masih saja takut kepada azab Allah, ya. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mengapa demikian? Karena mereka merasa, ya, bahwasanya amalan mereka mungkin saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyandarkan diri mereka kepada amal yang sudah mereka lakukan. Oleh karenanya, di dalam ayat yang lain Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau, ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, ya, annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, ya, apa yang mereka sedekahkan, wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka dipenuhi rasa takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasraqun wa yasriqun?" Ya. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang meminum khamr dan mencuri? Kata Rasulullah, "La, tidak, ya binta As-Siddiq. Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum, tetapi mereka, alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum." Coba, ya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Amal saleh bukan, amal saleh. Wa yusallun, mereka salat. Wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah. Ini semua amal saleh, ya. Namun mereka yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi mereka khawatir bahwa itu tidak diterima dari mereka. Allah tidak menerima amalan mereka yang mereka lakukan. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera apa? Melakukan kebaikan. Jadi ketika kita merasa amal-amal kita ini mungkin saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita akan menjadikan kita tamak untuk terus beramal. Ada kesempatan melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Kenapa? Karena mereka merasa, karena kita merasa bahwasanya mungkin saja sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amalan-amalan kita yang lakukan yang sebelumnya mungkin saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Ya. Jadi kita takut akan azab Rabb kita, walaupun mungkin, ya, kita sudah melakukan banyak amal saleh. Tapi kalau tidak diterima di sisi Allah, maka kita tidak memiliki amal sama sekali untuk dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ya, oleh karenanya, ya, betapapun berat atau usaha yang kita lakukan, amal yang kita lakukan sudah banyak, jangan sekali-kali kita merasa bahwasanya amal-amal kita itu akan menghalangi kita dari azab Allah. Belum tentu, karena bisa jadi amalan-amalan itu ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Mujaddid membawakan sebuah asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, "Al-halaku fi itsnain." Al-halaku fi itsnain. Kebinasaan itu ada pada dua hal. Yang pertama, kata beliau, al-kunut. Al-kunut maksudnya adalah al-ya'su min rahmatillahi ta'ala. Berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Di sana ada sebagian manusia yang mereka, jika mereka melakukan suatu dosa atau keburukan, mereka menyangka bahwasanya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa mereka itu. Jadi mereka putus asa dari rahmat Allah. Ini keliru ya. Karena Allah SWT berkata di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad wahai hamba-hambaku, ya, "Alladzina asrafu ala anfusihim," yang mereka melampaui batas atas diri mereka. "La taqnatu min rahmatillah," jangan berputus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Iya, Allah Maha Pengampun, seluruh dosa Allah ampuni. Hatta dosa syirik pun Allah ampuni jika pelakunya bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni itu. Jadi jangan menyangka kalau orang melakukan dosa syirik misalnya, kemudian dia tidak diampuni Allah, tidak. Kalau dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan ampuni dia. Adapun ayat lain yang disebutkan oleh Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi," ini jika pelakunya tidak bertaubat. Ya betul, kalau pelakunya tidak bertaubat dari dosa syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Pada hari kiamat dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu jika pelakunya tidak bertaubat. Adapun jika pelakunya bertaubat, maka Allah akan ampuni. Ya, ini karena Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, dan Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Taib. Itu yang pertama, ya, al-qunut. Ini berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, al-ujub. Ya, al-ujub ini adalah orang-orang yang tadi saya katakan merasa berbangga diri dengan amalan, merasa puas dengan amalan yang dia lakukan. Ya. Ini berbahaya. Ya, karena nanti membuat orang itu lambat dalam beramal. Ya, tidak mau beramal, malas-malasan dalam beramal. Kenapa? Karena merasa amalannya sudah banyak. Nah, makanya tadi dikatakan ulaika alladzina yusarimuna fil khairat. Ini orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, takut dari azab Allah. Mereka merasa amal-amal mereka tidak diterima. Mereka inilah orang-orang yang bersegera dan beramal. Ujub ini akan mematikan itu, membuat orang lambat di dalam beramal. Yang merasa dirinya sudah banyak beramal. Nah, ini berbahaya. Ya. Baik, mendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, dari asar tadi dan juga dari Al-Quran yang sudah kita baca tadi, yang kita bahas di sini, penting bagi seorang muslim untuk mengumpulkan dua hal. Ya, untuk mengumpulkan dua hal. Yang pertama yaitu hendaknya seorang muslim itu harus merasa takut dari azab Allah. Yang kedua, dia harus tamak, harus rakus terhadap rahmat Allah. Ini dua-dua harus ada. Takut dari Allah, dari azab Allah, dan tamak terhadap rahmat Allah. Ya. Salah satunya over atau berlebihan, ini membinasakan. Orang yang terlalu takut dari azab Allah tetapi melupakan sisi rahmatnya, maka dia jatuh ke dalam pemikiran khawarij. Akidahnya orang-orang khawarij. Sehingga orang-orang melakukan dosa besar tidak akan diampuni Allah dan dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini orang yang sangat takut kepada Allah, tapi ekstrim. Ya, sifat khaufnya ekstrim. Berlebihan. Sehingga menafikan adanya rahmat Allah. Sebaliknya, jika orang terlalu tamak kepada rahmat Allah, tetapi lupa pada atau meniadakan perasaan khaufnya dari azab Allah, maka jatuhlah dia ke dalam murji'ah. Yani orang-orang yang berpikiran bahwasanya dosa-dosa itu tidak memudaratkan keimanan. Ini lahir karena apa? Karena mereka hanya memakai atau bersandar kepada ayat-ayat yang berisi tentang janji-janji Allah, ya, tentang rahmat Allah, sehingga mereka merasa bahwasanya dosa besar apapun menanggung apa tidak akan membahayakan mereka, tidak akan membahayakan keimanan mereka. Jadi seorang ahlu sunnah wal jamaah, dia harus mengumpulkan keduanya sekaligus. Ada sisi dia khauf kepada Allah, khauf terhadap azab Allah, dan di sisi lain dia juga harus yakin bahwasanya Allah SWT mengampuni dosa-dosa. Ya, bahwasanya Allah SWT senantiasa luas rahmatnya. Ya, Jadi tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim wa Muslim, ya, hadis Abu Bakrah. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anna rajulan dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang disebutkan di sisi atau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'athna 'alaihi rajulun khairan. Kemudian laki-laki ini dipuji oleh seseorang dengan kebaikan, ya, pujian yang berupa kebaikan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak qata'ta 'unuqa sahibik. Ya, waihak, celaka engkau, qata'ta 'unuqa sahibik. Engkau telah memenggal leher saudaramu, sahabatmu. Raddadahu mirara. Rasulullah mengulangi terus beberapa kali. Ya, qata'ta 'unuqa sahibik. Engkau telah membinasakan saudaramu dengan sebab pujian yang engkau lontarkan. Ya. Kemudian beliau berkata, "In kana ahadukum madihan la mahalah." Jika seseorang ingin memuji temannya atau harus memuji temannya, maka katakan, "Falyakul ahsibuhu kadza wa kadza." Aku mengiranya demikian dan demikian. Ya. "In kana yara annahu kadzalik." Jika dia memang melihat saudaranya seperti itu, ya, saudaranya banyak melakukan kebaikan, ya, aku mengira demikian. Aku mengira dia adalah orang yang baik. Ya, tetapi wahasibuhu Allah, Allahu hasibu. Allah lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya. Wala uzaki 'alallahi ahad. Dan aku tidak mensucikan seorang pun atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena pujian-pujian manusia itu memang berpotensi besar untuk membuat manusia atau orang yang dipuji itu merasa takjub, merasa berbangga diri. Nah, ini membahayakan. Tadi saya katakan, ketika muncul perasaan seperti itu, maka orang yang memiliki perasaan itu dalam dirinya dalam keadaan yang berbahaya, dalam kondisi yang berbahaya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Qata' ta'unuka sahibik." Engkau telah memenggal leher saudaramu, sahabatmu, membahayakan dia, ya, dengan sebab pujian. Makanya Rasulullah SAW membenci hal itu, membenci perilaku seperti itu, ya. Karenanya ketika beliau dipuji, misalnya, kalau ada mengatakan, orang mengatakan anta sayyiduna, misalnya, engkau adalah penghulu kami, ya, sayyiduna, pembesar kami. Maka Allah mengatakan as-sayyid Allah, as-sayyid Allah, ya, tabaraka wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan afdaluna fadlan, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami. Wa a'zamuna tulan atau taulan, orang yang paling paling banyak pemberiannya kepada orang-orang yang dicintai, orang yang paling dermawan, orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan musuh-musuhnya. Ini kan pujian, ya. Maka kata Rasulullah, "Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum." Ya, katakanlah dengan ucapanmu atau sebagian dari ucapanmu, ya, maksudnya biasa saja, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam memuji, ya, maksudnya itu. Wala yastajriyannakum asyaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci hal tersebut. Bahkan, ya, Rasulullah melarang, ya, dari memuji orang ketika orang yang dipuji ada di hadapan dia. Jadi jangan memuji orang ketika dia ada di hadapan orang yang dipuji. Ini lebih besar dampaknya. Ya. Oleh karenanya, di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, amarana Rasulullah SAW an-nahthiya fi wujuhil maddahin at-turab. Rasulullah memerintahkan kami untuk melemparkan tanah di hadapan wajah orang yang suka memuji. Ya. Jadi kalau ada orang suka muji-muji, ambil tanah lemparkan ke wajahnya. Ini menunjuk, karena itu membahayakan diri kita. Ya, apa yang kita lakukan tidak seberapa, melemparkan tanah ke wajahnya, mungkin hanya fisiknya saja, mungkin tanah itu masuk ke matanya atau semisal dengan itu. Tetapi ketika dia memuji kita, itu membahayakan kita, membuat kita di dalam bahaya, karena ada perasaan ujub yang muncul dari itu, karena hati kita ini lemah. Oleh karenanya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang suka muji-muji kamu, ya, maka ambil tanah lemparkan ke wajahnya supaya dia berhenti dari puji-pujian itu. Iya. Kemudian selanjutnya, Al-Imam Al-Mujaddid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, membawakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Al-Harith ibn Muawiyah, annahu qala li Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Al-Harith bin Muawiyah bertanya kepada Umar bin Khattab, berkata kepada Umar bin Khattab, ya, kata beliau, kata Al-Harith, innahum kanu yurawidunani alal qasas. Mereka, ya, ada sebagian orang di situ yang mereka memaksaku atau memintaku untuk memberikan qasas. Di sini maksudnya adalah mau'idhah, ya, sebuah nasihat, sebuah petuah, ya. Faqala Umar, maka berkata Umar, akhsha an taqussa fatartafi 'alaihim fi nafsik. Aku khawatir, mungkin Umar melihat orang ini mengkhawatirkan keadaan orang ini, ketika dia memberikan mau'idhah maka dia akan merasa tinggi, tartafi' 'alaihim fi nafsik, ya, engkau akan merasa tinggi di hadapan mereka. Nah, ini penyakit yang sering menimpa, ketika kita memberikan mau'idhah kita merasa kita dalam posisi di atas, kita merasa kita lebih baik daripada yang diberikan nasihat atau petua, ya. Ini hati-hati, ketika muncul perasaan ini harus segera ditekan, ya. Ini perasaan yang muncul biasanya menimpa orang-orang yang sering memberikan nasihat, memberikan ceramah, menyampaikan ilmu di hadapan manusia misalnya. Muncul perasaan irtifa ini di dalam diri. Thumma taqussa fatartafi. Kemudian terus, engkau semakin banyak engkau berceramah, semakin banyak engkau memberikan petua, fatartafi. Engkau semakin tinggi di hadapan mereka. Hatta yukhayyal ilaik. Sampai kemudian dibayangkan kepadamu, dikhayalkan kepadamu, annaka fawqahum, bahwasanya engkau tinggi di atas mereka, fi manzilati thuraya, ya, seakan-akan engkau berada di atas bintang-bintang sementara mereka ada di bumi, ya. Demikian, karena merasa tinggi, merasa kita ini lebih baik daripada yang diberikan nasihat, merasa kita ini lebih banyak amalnya daripada yang diberikan nasihat, ya, ini berbahaya. Sehingga kita sampai seakan-akan kita ini begitu tinggi di atas langit sementara mereka ada di bumi. Ya. Maka apa kata Umar bin Khattab? Fayadu'uka Allahu azza wa jalla tahta aqdamihim yaumal qiyamah biqadri dzalika. Maka kemudian Allah akan menempatkan kamu di bawah kaki-kaki mereka pada hari kiamat. Ya, hati-hati. Ya, ini ya di antara penyakit yang sering kali menimpa orang-orang yang sering memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, memberikan petua, memberikan ceramah, menyampaikan ilmu, seringkali tertimpa penyakit seperti ini. Merasa tinggi, merasa ilmunya lebih banyak, merasa amalannya lebih banyak, ya, sehingga kemudian dia tinggi sekali sampai dikatakan manzilah ath-thuraya, sampai berada di antara bintang-bintang, sementara orang yang dinasihati, orang yang diajari itu kedudukannya di bumi, ya, orangnya ya kedudukannya rendah di hadapan dia. Nah, ketika itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia nanti di hari kiamat di bawah kaki orang-orang yang dia nasihati. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, sebelum itu, ya, ada sebuah hadis yang lain yang dibawakan di oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Ya, afwan, oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal adz-dzarri fi suwarin nas. Ya'luhum kullu syai'in min as-saghar." Ya. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang takabur itu akan dikumpulkan seperti adzar, ya, sesuatu yang sangat kecil, ya, tapi wujudnya seperti manusia, kecil tapi seperti manusia, wujudnya wujud manusia, cuma kecil, ya, mereka dikepung, karena kecilnya itu mereka dikepung oleh selain daripada mereka, segala sesuatu mengepung mereka, kenapa? Karena kecil, karena ukurannya yang kecil tadi. Ini orang-orang yang takabur. hatta yadkhulu sijnan fi jahannam, sampai kemudian mereka masuk ke dalam penjara di dalam neraka jahannam. Yuqalu lahu bulas atau baulas, ya, nama neraka atau sijin tadi namanya baulas. Fata'luhum naral adyar, ya, maka kemudian api neraka yang menyala-nyala itu menenggelamkan mereka, mengepung mereka. Yuskauna min usaratil ahlin nar, kemudian mereka diberikan minum dari cairannya, nanahnya, darahnya penduduk neraka. Tinatul khabal, ya, sebuah minuman yang sangat-sangat menjijikan dan sangat buruk. Ya, ini balasan bagi orang-orang yang merasa takabur, merasa ujub, bangga diri, ya, dengan amalan yang dia lakukan. Taib, kemudian dari Al-Imam Al-Baihaqi, dari Anas radhiyallahu taala anhu secara marfu, beliau berkata, "Lau lam tudznibu la khiftu alaikum ma huwa ashaddu min dhalika al-ujub." Ya. Kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, aku khawatir atas kalian yang lebih besar, ya, daripada itu. Yaitu adalah al-ujub. Ya, ini adalah, ya, hadis ini adalah salah satu dari antara hikmah di antaranya Allah SWT menciptakan dosa-dosa itu. Menakdirkan seseorang melakukan dosa itu apa? Agar manusia itu senantiasa merasa hina di hadapan Allah SWT. Karena ketika mereka tidak pernah melakukan dosa, maka yang muncul adalah sifat ujub tadi. Saya ini tidak pernah berdosa kepada Allah. Ini akan muncul sifat ujub pada dirinya, pada diri saya. Ketika seseorang merasa seperti itu, tidak pernah melakukan dosa, hanya melakukan amal saleh, maka dia akan muncul sifat ujub. Makanya salah satu hikmahnya, di antaranya Allah menciptakan dosa-dosa itu adalah agar manusia senantiasa merasa hina di hadapan Allah, merasa dia itu banyak dosanya, sehingga dia kemudian kembali kepada Allah dan taubat akan dosa-dosa yang dia lakukan. Ini membawa manusia kembali kepada habitatnya, ya, membawa kembali manusia pada kedudukannya, yaitu rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu adalah beberapa ayat dan hadis yang bisa kita sampaikan terkait dengan perkara ujub. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya adalah bab tentang riya wa sum'ah, dan ini masih termasuk bab yang terkait dengan dosa-dosa besar yang terkait dengan hati, ya, yaitu bab tentang riya dan sum'ah, ya. Dalil pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah Azza wa Jal, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka beramallah dengan amalan yang saleh, "wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada," dan janganlah ia mensekutukan dengan peribadatannya kepada Rabb-nya seorang pun, ya. Ini adalah surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, jadi bab ini berkait dengan riya sebagaimana saya katakan tadi. Riya adalah seseorang menampakkan atau ingin dipuji dengan cara menampakkan amalannya. Adapun sum'ah itu seseorang yang dipuji dengan cara memperdengarkan amalannya. Ya, baik itu amalan-amalan yang memang bisa didengar, bacaan Quran, zikir, atau yang lainnya, ya. Jadi kalau riya sifatnya amalan, sholat misalnya, ya, sedekah, ini amalan, bisa dilihat. Adapun sum'ah, ini dalam ucapan. Intinya sama, dia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan dunia, ya, dia tidak ingin mendapatkan wajah Allah dari amalan yang dia lakukan. Apakah amalan itu sifatnya lahiriah, ya, perbuatan ataupun amalan yang bisa diperdengarkan. Ya, oleh karenanya kedua-duanya sama sebenarnya. Ya, bedanya yang satu dilihat, yang satu didengar. Taib. Dalil pertama yang dibawakan tadi saya katakan surat Al-Kahfi ayat 110. Awal daripada surat itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya atau hanya saja aku adalah manusia seperti kalian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia, beliau tidak memiliki apa tidak memiliki derajat uluhiyah, yakni tidak memiliki sampai pada derajat disembah. Rasulullah manusia, innama ana basyarum mithlukum, kata Allah ya kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Perbedaannya, yuha ilayya, aku diberikan wahyu oleh Allah. Ini membedakan antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah manusia seperti kita, tetapi beliau diberikan wahyu. Nah, kemudian lanjutannya adalah tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, barang siapa menginginkan atau berharap berjumpa dengan Allah, maka hendaknya beramal dengan amalan yang saleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ya, di sini ayat ini menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya syarat berjumpa dengan Allah ya dengan membawa kebaikan, karena semua orang, semua manusia akan berjumpa dengan Rabb-nya. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia berjumpa dengan Rabb-nya membawa amal-amal kebaikan, ataupun dia berjumpa dengan Rabb-nya membawa amal-amal keburukan. Jika dia ingin berjumpa dengan Rabb-nya dengan membawa amal kebaikan, maka syaratnya dua. Yang pertama, amal saleh. Amal saleh adalah amal yang bersesuaian dengan syariat Allah. Yaitu amal-amalan yang tidak menyelisihi apa yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena amal sebenarnya tidak disebut amal saleh, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa beramal dengan satu amalan yang bukan dari urusan kami, ya. Bukan dari urusan kami, yakni tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka dia akan tertolak, yakni mardud, tertolak. Ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara-perkara baru yang ditambah-tambahkan di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, dia adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalal, dan setiap namanya bid'ah, dia adalah kesesatan. Dan riwayat lain tambahan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya, ini jadi amalan yang bersesuaian dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syarat agar kita bisa berjumpa dengan Allah dengan membawa amal-amalan yang baik adalah tidak mempersekutukan Allah, ya, dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan yang kita lakukan. Ya, jadi ada dua syarat, sekali lagi, yang pertama amal saleh, yakni amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan ya di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau. Kemudian yang kedua adalah tidak mempersekutukan Allah di dalam peribadatan kita kepadanya dengan sesuatu apapun. Apakah itu malaikat, para nabi, orang-orang soleh, dan yang lainnya. Ya, tidak kita persekutukan dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allahu bih, wa man yura'i yura'i Allah yura'i Allahu bih. Ya. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, ya, qila ma'na man sam'a sam'a Allahu bih ay fadhahahu yawmal qiyamah, wa ma'na man yura'i ay man adhara al-amal as-salih lin-nas liya'dhuma indahum yura'i bihi Allah, qila ma'nahu idharu sariratihi linnas. Tayyib. Ya. Di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jundub bin Abdullah, bahwasanya beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Man sam'a sam'a Allahu bi." Barang siapa yang memperdengarkan amalannya, ya, maka Allah akan memperdengarkan dengannya. Maksudnya bagaimana ini? Ya, jadi ada orang yang suka untuk memperdengarkan amalannya kepada manusia, memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada manusia, ya, memperdengarkan zikirnya kepada Allah, kepada manusia. Jadi diperdengarkan. Dia sengaja untuk memperdengarkan itu kepada manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dipuji. Oh, dia sebagai orang yang bacaan Qur'annya bagus, orang yang banyak zikirnya, ya, seperti itu misalnya, ya. Maka Allah akan apa namanya memperdengarkan dengan amalannya itu atau dengannya, ya. Maksudnya apa? Maka Allah akan buat dia masyhur. Dia terkenal dengan amalannya. Oh, dia adalah seorang qari, pembaca Quran yang bagus, suaranya bagus. Ya, Allah akan berikan itu. Dan kemudian Allah akan penuhi apa namanya telinga-telinga manusia dengan pujian atas dia di dunia. Jadi manusia semua memuji, oh dia si fulan suaranya bagus, masya Allah, si fulan demikian demikian, ya. Jadi Allah berikan, dia ingin mendapatkan itu maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hari kiamat, ya, Allah akan membuka keburukan-keburukan dari apa-apa yang tersembunyi pada dirinya. Kemudian Allah akan rendahkan dia dan Allah akan kecilkan dia. Ya, ini. Ya. Karena dia ingin memperdengarkan amalan yang dia lakukan di dunia, maka kemudian Allah berikan itu, namun di akhirat Allah akan buka semua rahasia-rahasianya. Ya. Keburukan yang tersembunyi dari dirinya. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang ingin menunjukkan amalnya, melihatkan amalnya, yakni riya, ya, memperlihatkan amal saleh yang dia lakukan ke depan manusia, di hadapan manusia, supaya dia merasa tinggi, merasa besar di hadapan manusia, mendapatkan pujian dari manusia, maka Allah akan menampakkan rahasianya, ya, keburukan-keburukan yang tersembunyi pada dirinya di hadapan manusia kelak di hari kiamat, ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, ya, atas kalian adalah syirik asghar. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah berkata, itu adalah ar-riya. Ya. Yakni apa? Tadi orang yang menampakkan amal saleh di hadapan manusia, supaya dia mendapatkan pujian, supaya dia merasa tinggi di hadapan manusia, dikenal sebagai orang yang banyak amal ibadahnya, ya. Ini kemudian yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati, kemudian Allah berkata kepada orang-orang yang riya ini pada hari kiamat, idza jazan nas bi amalihim, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia atas amal-amal yang mereka lakukan, idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riai di dunia, yang kalian tunjukkan amal-amal itu di hadapan mereka, ya, selama di dunia. Pergi kalian kepada orang-orang tersebut. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Maka lihat apakah ada balasan, ganjaran yang bisa mereka berikan kepada kalian. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat Allah akan buka itu. Ya. Allah akan buka rahasia-rahasia orang-orang yang sum'ah dan orang-orang yang suka riya ini. Allah buka rahasia mereka. Kemudian Allah suruh mereka untuk pergi ke orang-orang yang mereka tunjukkan amalan mereka selama di dunia itu. Minta balasan dari orang-orang tersebut. Ya, jangan minta balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah, tentu saja tidak akan ada. Ya, tidak akan ada balasan dari manusia. Semua itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga selanjutnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dari riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadisnya masyhur, Ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Semua orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, kalau niatnya dunia maka dia akan dapatkan dunia. Ya. Dan dia tidak dizalimi oleh Allah SWT. Dia akan dapatkan apa yang dia niatkan itu. Dia dapatkan dunia, dia dapatkan dunia. Namun tidak ada bagian dia di akhirat kelak. Dan hadis innamal a'malu binniyat ini ya terkait dengan sebuah kisah, yakni sebab daripada hadis ini adalah ketika seseorang hijrah dari Mekah menuju Madinah bukan tujuannya karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena ingin mendapatkan atau ingin menikahi seorang wanita. Ya. Makanya di dalam hadis itu lanjutannya, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasuli." Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. "Waman kana hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, "aw imra'atin yankihuha." Ini sebab ya. Sebab di antara hadis ini diriwayatkan adalah karena ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita. Jadi dia hijrah dalam rangka menikahi seorang wanita, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah SAW, "Fahijratuhu ila mahajaru ilaih." Maka hijrahnya ya untuk itu. Yang untuk wanita, ya untuk wanita hijrahnya. Bukan untuk Allah dan Rasulnya. Dia dapatkan itu, sudah di dunia dia dapatkan, namun di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tayyib. Kemudian selanjutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadisnya cukup panjang, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Ya, dikatakan di sini hadisnya, "Inna awwalan nasi yuqda 'alaihi yaumal qiyamah thalatha." Sesungguhnya manusia yang pertama kali atau pertama-tama dihisab ya, pada hari kiamat, ya diputuskan perkaranya pada hari kiamat ada tiga. Yang pertama, rajulun ustushhida fi sabilillah. Seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah dan dia syahid di jalan Allah. Ya. Fa utiya bihi. Kemudian didatangkan laki-laki ini, fa'arrafahu ni'matahu, kemudian ditunjukkan nikmat-nikmat Allah di hadapan dia, fa'arrafaha, dan dia mengenalinya. Qala fama amilta fiha. Kemudian Allah berkata, apa yang engkau lakukan? Apa amalanmu? Ya, terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia. Qal, kata laki-laki ini, qataltu fi sabilik hatta kutiltu. Aku berjuang di jalan engkau. Ya, aku berjuang di jalan engkau sampai aku syahid, aku terbunuh. Qala kadzabta. Maka Allah berkata, engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari'un. Faqad qil. Ya. Engkau berperang ya agar dikatakan engkau adalah seorang yang pemberani. Jari maksudnya adalah pemberani, sujah ya, orang yang pemberani. Bukan berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Engkau berperang agar engkau dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Ya. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan. Memang engkau dikenal sebagai orang pemberani di dunia itu. Thumma umira bihi. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret orang ini. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diseret atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Ini yang pertama. Ini orang yang berjuang di jalan Allah, ya, hingga kemudian dia mati syahid. Ternyata orang ini bukan berjuang lillahi ta'ala, bukan. Bukan berjihad lillahi ta'ala, tetapi untuk dikatakan dia orang yang pemberani. Dan itu sudah disebutkan di antara manusia. Dikenal dia sebagai orang yang pemberani. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat seret orang ini, dan malaikat menyeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa'allamahu. Ini seseorang yang belajar, menuntut ilmu, kemudian mengajarkannya. Wa qara' al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka kemudian didatangkan orang ini. Fa'arrafahu ni'amahu, kemudian ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat Allah selama di dunia. Ya, fa'arafaha, dan dia mengakuinya dan dia mengenalinya. Qala fama amilta fiha, maka apa yang kamu kerjakan di dalam kenikmatan tersebut? Qal, ya, kemudian dia berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku menuntut ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fik al-Qur'an, dan aku membaca Qur'an semata-mata karena engkau. Qala kadzabta. Maka Allah berkata, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamta, akan tetapi engkau menuntut ilmu, ya, liyuqal huwa alim, agar engkau dikatakan sebagai seorang yang alim. Ya, engkau menuntut ilmu dikatakan sebagai orang yang alim. Wa qara'ta liyuqal huwa qari, engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dikatakan sebagai qari. Faqad qil, dan itu sudah terjadi. Sudah disebutkan di antara manusia, engkau seorang qari, engkau seorang yang alim. Ya. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat untuk membawa orang ini. Fasuhiba ala wajhihi, kemudian malaikat menyeret orang ini atas wajahnya. Hatta ulkiya finna, kemudian dilemparkan dalam neraka. Ya. Ini penyakit yang menimpa salah satunya kepada para penuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu, ya, agar dikatakan ustadz. Menuntut ilmu agar dikatakan sebagai orang yang alim, syekh, orang yang banyak ilmunya. Ya. Bukan menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya dan orang lain, bukan itu. Tujuannya untuk pamer, untuk dikatakan sebagai orang yang alim, belajar Quran agar dikatakan sebagai qari, membaca Quran agar dikatakan sebagai qari, dikenal sebagai qari yang bagus, qari yang suaranya indah misalnya. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini nanti akan diseret oleh malaikat, dilempar ke dalam neraka. Didustakan amalannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah warajulun wassa'allahu alaihi. Seorang laki-laki yang Allah berikan kelapangan di dunia, ya. Diberikan harta yang banyak. Fa'atahu min asnafil mal, ya. Allah memberikan dia harta yang banyak. Fa'utiya bihi, maka datangkanlah orang ini. Fa'arrafahu ni'amahu, ditunjukkan kepada orang ini amal-amal, apa namanya, nikmat-nikmat yang dia terima di dunia. Fa'arrafaha, dan dia mengenalinya, ya. Qala fama amilta fiha, maka apa yang kau lakukan di dalam nikmat-nikmat tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fih illa anfaqtu fik lak, ya, illa anfaqtu fihi lak. Tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan yang engkau cintai agar berinfak di dalamnya, melainkan aku nafkahkan, aku infakkan untukmu di jalan tersebut. Ya, tidaklah aku melihat apa sebuah jalan yang engkau cintai, yang engkau sukai, agar berinfak di jalannya, kecuali aku akan menginfakkan hartaku di jalan tersebut untukmu. Maka kata Allah SWT, kadzabta, engkau berdusta, bohong kamu. Walakinnaka fa'alta, tetapi engkau melakukan itu, liyuqalu huwa jawad, agar dikatakan kamu orang yang dermawan. Faqad qil, dan kamu sudah disebutkan seperti itu di hadapan manusia, sudah dikatakan seperti itu, ya, kamu dikenal sebagai orang yang dermawan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan lagi malaikat untuk menyeret orang ini atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Nah, ini hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang tiga orang yang akan pertama kali akan dihisab di hari kiamat, ya, ditampakkan amalan-amalannya, ya, diantaranya adalah satu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah tidak karena Allah tapi karena ingin dikatakan sebagai pemberani. Kedua, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang membacakan Quran, belajar Al-Quran, ya, dan membaca Al-Quran untuk disebut alim, untuk disebut qari, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tujuan disebut dermawan, ya, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dari Muawiyah sallallahu alaihi radhiyallahu taala anhu, lamma sami'ahu baka wa tala qawluhu man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ini sebagai penutup, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengar hadis tadi, ya, beliau menangis, ya, ketika beliau mendengar hadis tadi, hadis yang kita bacakan sebelumnya tadi tentang tiga orang yang di dihisab di hari kiamat, pertama-tama dihisab di hari kiamat, maka beliau menangis mendengar hadis ini. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat ke-15. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya," barang siapa menginginkan kehidupan dunia, "wa zinataha," dan perhiasannya, "maka kami akan berikan kepada mereka balasan penuh atas pekerjaan mereka." Ya. "Wa hum fiha la yubkhasun," mereka tidak akan dirugikan. Mereka tidak dirugikan sedikit pun. Jadi barang siapa yang dengan amalannya menginginkan dunia, menginginkan pujian, menginginkan perhiasan dunia, ya, maka Allah SWT akan memberikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia itu. Dan wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat kecuali neraka. Ya, mereka ingin dunia, diberikan oleh Allah dunia. Mereka ingin pujian, diberikan itu kepada oleh Allah kepada mereka di dunia. Tidak dirugikan, tidak dikurangi sedikit pun. Namun di akhirat mereka tidak dapatkan kecuali apa? Kecuali neraka. Mereka tidak dapatkan balasan atas amalan mereka. Ya. Wahabita ma sana'u. Ya. Dan sia-sialah, hapuslah apa yang telah mereka kerjakan di dalam di dunia itu. Wa batilun ma kanu ya'malun. Dan hapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Batallah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang riya, sum'ah, ya, mereka ini tidak mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Bahkan amalan mereka hapus, mereka tidak mendapatkan apapun dari itu. Yang mereka dapatkan hanyalah pujian, karena Allah mengatakan di sini, "Nuwafi ilaihim amalahu fiha," ya. Allah akan berikan itu di dunia. Sudah, sampai situ saja, tidak dirugikan mereka. Mereka ingin wanita, dapatkan wanita. Mereka ingin harta, diberikan harta. Mereka ingin pujian, diberikan itu juga oleh Allah SWT. Namun di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan balasan sedikit pun, ganjaran sedikit pun atas apa yang telah mereka lakukan dunia, hapus amalannya, dan tidaklah mereka mendapati kecuali neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan kepada pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita, karena ini adalah sesuatu yang sangat sulit, ya, untuk dihindari, ya, riya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan ini menimpa para sahabatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ya. Kita harus senantiasa melihat kepada diri kita agar kita tidak terjangkiti virus, ya, penyakit berbahaya, yaitu riya, sum'ah, dan juga ujub tadi yang sudah kita bahas, ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Jika ada kekeliruan karena kebodohan dan kekurangan pada diri kami pribadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.